Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin setelah kurang lebih kita libur selama 2 bulan. 2 bulan secara perhitungan bulan Hijriah karena kita libur sepanjang Ramadan dan Syawal. Sekarang masuk tanggal 1 Dzulqa'dah, betul ya? Dan pembahasan kita masih di bab tentang nawaqidul wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Kitabnya enggak lupa kan? Ya, barangkali judul kitabnya lupa saking lamanya libur ya. Kalau mungkin urutan hadisnya lupa, barangkali masih bisa ditoleransi. Judul kitabnya lali, nah ini kebangetan ya. Baik, silakan dibuka hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di buku saya nomor 74 atau hadis keurutan 8. Urutan ke-8 di bab nawaqidul wudu, bab tentang pembatal-pembatal wudu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalsun aw madyun falyansarif falyatawaddo." Thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallamu. Rawahu Ibnu Majah wa da'afahu Ahmad wa ghairuh. Dalam hadis ini diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang muntah atau mimisan, keluar mimisan ketika salat, au qalsun atau gelegean, dia bersendawa sampai keluar makanan, baik ditelan kembali atau dimuntahkan, itu namanya qalsun. Ada orang yang makan saking kenyangnya, kemudian ketika dia sedang sholat dia sendawa, dia gelegean, kemudian keluar makanan sedikit, itu namanya apa? Qalsun. Dalam bahasa Arab ada istilahnya. Kalau dalam bahasa kita enggak punya istilah itu. Kita hanya punya cuman gelegean, kebangetan ya. Jadi saking gelegeknya itu sampai keluar misalnya saupo atau 2 potong daging. Kemudian ditelan lagi. Itu namanya qalsun. Au madyun atau keluar madi. Falyan sharif, maka hendaknya dia batalkan salatnya. Waliyatawaddo, dan ulangi wudunya. Yang ini menunjukkan bahwasanya beberapa kasus tadi membatalkan wudu, muntah, mimisan, kemudian qalsun dan madhi, itu membatalkan wudu. Thumma liyabni ala salatihi, setelah itu dia wudu, kemudian balik lagi tinggal melanjutkan kekurangan salatnya. Nah, bagian ini yang aneh. Jadi misalnya orang mengalami ini di sholat duhur, dapat 2 rakaat, terus mimisan, maka dia turun ke tempat wudu, karena masjidnya berada di lantai 2 ya. Dia turun ke tempat wudu, terus berwudu, balik lagi tinggal nambahi 2 rakaat. Tapi jangan disimpulkan dulu ya, kita belum memberikan penjelasan. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dengan syarat dia tidak berbicara. Hadisnya riwayat Ibnu Majah tapi dhaif. Disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram dan Al-Hafidz Ibnu Hajar setuju untuk mengatakan hadis ini lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu pembahasan yang dicantumkan oleh pensyarah hadis ini adalah pembahasan dari sisi apa hukum keluar sesuatu yang bukan najis tapi dari selain dua lubang tempat buang air, dari selain tempat buang air besar atau buang air kecil, seperti mimisan atau muntah atau gelegean tadi yang kemudian sampai keluar makanan. Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa semua benda-benda tadi, mimisan, terus muntah, gelegean dan seterusnya, statusnya membatalkan wudu. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Apalagi jika yang keluar adalah sesuatu yang najis. Misalnya sebagian mengatakan muntah itu najis, tapi keluar lewat mulut, maka ini juga membatalkan wudu. Dan mereka berdalil dengan hadis yang tadi kita baca, meskipun statusnya dhaif. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain dari Ma'dan bin Abi Talhah, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah muntah. Fa'aftara, lalu beliau membatalkan puasanya. Fatawaddo'a, kemudian beliau berwudu. Falaqitu sauban, kemudian kata Abu Darda, aku pun menemui sauban, mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi masjid Damaskus, di masjid Damaskus. Fadzakartu dzalika lahu, kemudian aku ceritakan kejadian ini. Faqala, kata Thauban, shadaqa, apa yang disampaikan oleh Abu Darda itu benar. Wa ana sababtu lahu wudu'ahu, dan aku yang menyediakan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya, dan statusnya hadis yang hasan. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa sesuatu yang najis yang keluar dari selain dubur dan kubul tidak membatalkan wudu, seperti muntah atau mimisan. Sehingga ketika orang mengalami seperti ini, maka cukup dibersihkan, kemudian dia lanjutkan salatnya. Dan ini adalah pendapat Syafi'iyah, pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, serta pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan pendapatnya Asy-Syaukani, Abdurrahman As-Sa'di dan Imam Ibnu Baz. Dan insyaallah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, karena kalau kita sepakat bahwasanya darah yang keluar dari tubuh manusia itu najis, maka mimisan termasuk darah yang najis. Dan keluar darah najis seperti ini tidak membatalkan wudu. Di antara dalilnya adalah kisah Abbad bin Bishr dalam peristiwa perang Dzatur Riqa'. Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu, barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengar ceritanya. Jadi dalam peristiwa perang Dzatur Riqa', para sahabat berhasil mengalahkan musuh. Kemudian mereka membawa tawanan. Ada salah satu pasukan musyrik yang istrinya itu termasuk di antara tawanannya kaum muslimin. Sehingga ketika sahabat itu sudah pergi, maka suaminya ini berusaha untuk membebaskan istrinya. Dia ngikuti pasukan ini pergi. Sampai ketika pasukan para sahabat ini istirahat di malam hari, dia pun berusaha untuk mengintai agar bisa membebaskan istrinya. Ternyata pasukan di malam hari ini, pasukan sahabat ini dijaga oleh dua orang sahabat. Lalu salah satu meminta, silahkan kamu tidur duluan, nanti kita gantian jaga. Akhirnya yang jaga tinggal satu. Di tengah beliau jaga, beliau sholat tahajud. Orang musyrik yang berusaha untuk membebaskan istrinya menjadikan ini sebagai kesempatan. Mumpung yang jaga sendirian, tak panah biar mati, nanti saya akan bebaskan istri saya, karena semua pasukan yang lain sedang tidur. Akhirnya dia panah kena kakinya. Orang yang sahabat yang dalam kondisi sholat berjaga, beliau dalam kondisi sholat, dipanah kakinya, keluar darah, dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Dan Nabi SAW mengetahui cerita ini dan beliau tidak memerintahkan sahabat ini untuk mengulang sholatnya atau memberikan nasihat agar mengulang sholatnya, yang ini menunjukkan bahasanya keluar darah itu tidak najis atau keluar darah itu tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala alam, dan insyaallah pendapat inilah yang lebih mendekati. Kemudian kita akan sambung ke hadis berikutnya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Mimisan itu tidak membatalkan wudu. Kemudian muntah tidak membatalkan wudu. Mimisan atau muntah tidak membatalkan wudu. Karena itu ketika itu keluar cukup dibersihkan. Syekhul Islam pernah mengatakan, "Idza tawaddoa minar ru'a fa huwa afdal wa la yajibu 'alaihi fi adhari qaulail ulama." Kalau ada orang yang berwudu setelah mimisan itu lebih afdal. Meskipun hukumnya tidak wajib menurut pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Wallahu a'lam. Sehingga untuk orang yang mengalami mimisan, maka status wudunya sifatnya anjuran dan tidak wajib. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam? Apakah saya harus mengulang wudu karena makan daging kambing? Qala, kata Jabir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta, kalau kamu mau silakan wudu, kalau mau juga boleh tidak wudu. Berarti makan daging kambing, makan sate, tongseng dan seterusnya, ini tidak membatalkan wudu. Artinya mau wudu silakan, tidak wudu juga silakan. Kemudian orang ini bertanya lagi, atawaddau min luhumil ibil, apakah saya harus berwudu karena makan daging unta? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus. Akhrajahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa makan daging unta itu mengharuskan orang harus mengulang wudunya jika dia ingin salat. Karena pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah saya harus mengulang wudu ketika makan daging unta, dan beliau menjawab ya, yaitu maksudnya adalah ya, kamu harus wudu. Karena kata ya itu sama dengan menyetujui kalimat sebelumnya. Jadi orang kalau cuman mengatakan iya, itu maknanya sama dengan iya, koma menyetujui kalimat sebelumnya. Ada kasus seperti ini. Pak, kalau istri saya misalnya bilang kayak gini, ceraikan aku. Ya, itu sudah jatuh cerai atau belum? Istrinya bilang ceraikan aku, suaminya cuman bilang satu kata yang terdiri dari dua huruf, ya, sudah cerai atau belum? Kalau pakai kaidah ini, bahwa kata na'am, kata ya, itu sama dengan menyetujui kalimat yang disampaikan sebelumnya, berarti sudah jatuh cerai. Karena dia kalau mengatakan ya, itu sama dengan ya, aku ceraikan kamu, kan gitu ya. Meskipun dia gak ngomong lanjutannya, dia cuma ngomong iya saja. Karena itu hati-hati ya, kalau ditantang seperti itu jangan diladeni. Kalau kamu jantan yang sejati, kamu pemberani, ceraikan aku. Justru karena saya pemberani, saya gak mau menceraikan kamu. Jangan diiyakan. Kalau dia ngomong iya, maka berarti sah jatuh talak satu. Nabi SAW ditanya, apakah saya harus wudu ketika saya makan daging unta? Beliau hanya menjawab iya, berarti itu sama dengan iya, kamu harus wudu. Karena itu para ulama mengatakan hadis ini dalil bahwa makan daging unta membatalkan wudu, dan ini pendapat Imam Ahmad dan pendapat Ishaq bin Rahuya, Ibnul Mundhir, Ibnu Khuzaimah, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Baihaqi salah satu di antara ulama madhab Syafi'i. Sementara jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudu. Jumhur ulama Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan beberapa pengikutnya, mereka mengatakan bahwa makan daging unta tidak membatalkan wudu. Dan wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama berdasarkan makna dari hadis yang tadi kita baca. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat mengenai alasan mengapa makan daging unta itu membatalkan wudu. Jadi kalau menurut urutan tingkat keenaan dari sekian binatang ternak, bahimatul an'am itu ada berapa jenis? 3. Bahimatul an'am itu ada 3 jenis. Kambing, unta, kambing, sapi, unta. Kambing, ada kambing domba, ada kambing kibas. Domba itu kibas ya. Kambing Jawa. Kemudian sapi, ada yang bentuknya seperti yang kita tahu punya punuk, dan ada yang enggak punya punuk. Termasuk di dalamnya adalah kerbau. Kemudian satu lagi unta. Nah, para ulama mengurutkan begini. Yang paling enak kambing. Di bawahnya sapi, di bawahnya lagi unta. Jadi unta paling enggak enak. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka mengkonsumsi kambing dibandingkan unta. Karena itu kalau misalnya kita tidak termasuk orang yang terbiasa makan daging unta, tidak perlu resah. Yang penting terbiasa makan kambing. Karena itu daging kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, kenapa makan daging unta itu membatalkan wudu? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Perbedaan pendapatnya begini. Apakah makan daging unta membatalkan wudu itu sifatnya ta'abbudi ataukah mu'allal? Sifatnya ta'abbudi ataukah mu'allal? Makan daging unta membatalkan wudu itu sifatnya ketentuan yang kita hanya bisa pasrah bongkoan, ikuti saja meskipun enggak tahu alasannya, ataukah aturan yang di situ ada latar belakangnya? Sebagai contoh, ketika ada anjing yang minum di sebuah wadah yang ada airnya, dia minum, maka status wadah ini menjadi najis mughalladhah. Harus dicuci sebanyak berapa kali? 7 kali. Kalau enggak dicuci gimana, Pak? Ya boleh-boleh saja, tapi kamu buang. Ya, misalnya kalau anjing minum pakai wadah Tupperware, nah, ini dibuang kan rada eman ya. Kalau misalnya itu hanya dipakai untuk anjing saja, enggak dipakai wadah yang lain, ya sudah diguyur-guyuri air saja. Enggak perlu dicuci, wong Anda juga enggak bakalan pakai. Tapi kalau Anda pakai, maka dicuci 7 kali. Jadi orang zaman sekarang biasanya kalau ngasih minuman ke binatang itu wadahnya khusus. Orang dulu yang namanya wadah itu langka. Sehingga dia punya 1 ember, 2 ember itu bisa jadi dipakai untuk makan unta, dipakai untuk makan kambing, kadang juga dipakai untuk kepentingan pribadi dia, untuk membawa barang-barang dia. Makanya kalau punya 1 ember, ternyata kalau ada anjing minum di ember itu, mereka berusaha untuk mengembalikan statusnya dengan diperintahkan Nabi SAW agar dicuci 7 kali. Yang jadi pertanyaan begini, kenapa harus dicuci 7 kali? Nah, itu ulama beda pendapat. Apakah di situ mu'allal ataukah ta'abbudi? Ada yang mengatakan perintah untuk mencuci 7 kali itu sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya meskipun kamu enggak tahu alasannya, ikuti saja. Ada yang mengatakan itu mu'allal. Mu'allal itu berarti dia punya latar belakang alasan. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, Ulama yang mengatakan ini mu'allal adalah Abu Hanifah. Sehingga kata beliau, bisa digantikan dengan alat pembersih yang lain. Karena kalau mu'allal, berarti kita cari apa ilahnya, apa latar belakangnya. Latar belakangnya adalah karena air liur anjing itu, misalnya ada kuman A atau kuman B yang sangat berbahaya. Berarti kalau kita pakai sabun yang bisa menghilangkan kuman itu, maka tidak harus dicuci 7 kali. Tapi pendapat yang benar adalah ta'abbudi. Pendapat yang benar ta'abbudi. Nabi SAW menyampaikan seperti ini, dan beliau tahu di masa mendatang akan ada sabun, akan ada alat pencuci yang jauh lebih bersih dibandingkan alat pencuci di masa silam. Tapi beliau tidak memberikan penjelasan itu masalah kuman. Tapi yang beliau sampaikan adalah ikuti sesuai dengan aturan. Sehingga pada asalnya itu sifatnya ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya ikuti saja meskipun kita tidak tahu alasannya. Nah, termasuk diantaranya adalah dalam masalah ini, kenapa kita makan daging unta kok batal wudunya? Padahal kan halal. Padahal makan daging kambing juga sama-sama makan daging, sama-sama halal. Kenapa yang ini batal wudu, yang ini tidak batal wudu? Sebagian ulama mengatakan ini sifatnya ta'abbudi. Ikuti saja meskipun kita tidak tahu alasannya. Kemudian ada yang mengatakan ini bersifat mu'allal, ghair ta'abbudi. Karena dia mu'allal, ada alasannya, berarti kita juga bisa mencari apa alasannya. Alasannya adalah disebutkan dalam hadis yang lain dari Abu Las Al-Khuzani. Nabi SAW pernah mengatakan al-ibilu minasyayatin. Sesungguhnya onta itu dari setan. Abu Las Al-Khuzai menceritakan hamalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibilin min ibilis sadaqati lil haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan unta zakat kepadaku untuk berangkat haji. Faqultu ya Rasulullah, kemudian saya sampaikan, ya Rasulullah, ma nuri an tuhmilana hadhihi. Ya Rasulullah, kenapa Anda memberikan unta zakat ini kepadaku untuk berangkat haji? Qala, kata beliau, ma min ba'irin illa fi dharwatihi syaitan. Fadhkuru smallahi 'alaiha idza raqibtumuha kama amurukum. Tidak ada satupun unta kecuali di punuknya itu ada setannya. Karena itu ketika kalian naik, maka bacalah bismillah sebagaimana aku perintahkan kepada kalian. Tsummamtahanu hali anfusikum fa innama yahmilullah. Kemudian tundukkan unta itu untuk diri kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan unta itu untuk kebutuhan kalian. Yang ini menunjukkan bahwa unta itu lebih dekat kepada unsur syaitaniyah, unsur setan. Disebutkan pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian salat di tempat menderumnya unta, karena unta itu bagian dari setan. Kita tidak tahu apa yang dimaksud bagian dari setan. Nabi SAW hanya menyebutkan ini dan sahabat tidak bertanya. Bisa maknanya yang namanya unta pertama diciptakan dari setan, atau bisa juga maknanya unta itu kendaraan yang lebih disukai oleh setan. Namun wallahu ta'ala alam, bahwa makan unta kata para ulama bisa jadi akan memberikan pengaruh kurang baik dari sisi karakter panasnya setan ada pada dirinya. Sehingga untuk memadamkan karakter panas ini, maka orang diperintahkan untuk berwudu dengan menggunakan air, agar karakter panas dari hasil makan daging unta menjadi hilang, dengan air wudu yang dia gunakan. Wallahu ta'ala alam. Dan itulah syariat yang Allah berikan kepada kita, meskipun kita tidak tahu hikmahnya. Tapi secara pribadi, saya lebih cenderung untuk mengambil pendapat yang mengatakan bahwa ini sifatnya ta'abudi. Artinya, lakukan saja sesuai aturan, meskipun kita tidak tahu apa hikmahnya. Tidak semua syariat yang Allah berikan kepada kita, kita harus tahu hikmahnya. Sama sebagaimana, kenapa sholat duhur 4 rakaat? Ada yang bisa kasih penjelasan? Enggak ada orang yang bisa. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa isya 4? Kenapa maghrib 3? Kita akan kebingungan kalau kita ditanya. Ya bagi kita, ikuti saja sesuai dengan perintahnya. Itulah yang dimaksud dengan ibadah ta'abudi. Tapi kalau misalnya kita ditanya, kenapa kita harus bayar zakat? Nah, ini ibadah yang mu'allal. Anda bisa menjelaskan, oh karena ada hak orang lain pada harta kita. Lalu kita berikan hak itu dengan cara memberikan zakat dan seterusnya. Dipahami insyaallah ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala maitan falyaghtasil, wa man hamalahu falyatawadda." Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hassanahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memandikan jenazah maka dia harus mandi besar, dan siapa yang mengangkat jenazah maka dia harus berwudu. Sehingga dibedakan antara orang yang memandikan dengan yang ikut ngangkat. Ikut ngangkat itu bisa ikut ngangkat membawa ke kuburan, atau ikut ngangkat dalam arti dia memasukkan jenazah ke liang lahat. Mereka yang berjaga di mana? Di galian kuburan, kemudian memasukkan mayit ke liang lahat. Akhrajahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dan dihasankan oleh At-Tirmidzi. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, la yasihu fi hadzal babi syai'un. Tidak sahih hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini. Sehingga beliau riwayatkan itu dan beliau cantumkan dalam musnadnya, namun beliau nilai bahasanya hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Karena itulah ulama beda pendapat tentang keabsahan hadis ini. Sebagian ada yang menilai hadis yang hasan, dan sebagian ada yang menilai hadis yang dhaif. Sehingga ulama beda pendapat apa hukum mandi besar bagi orang yang memandikan jenazah, dan apa hukum berwudu bagi orang yang mengangkat jenazah. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah sebagaimana perkataan Asy-Syaukani, bahwa dalam hal ini hadisnya sahih namun tidak sampai pada derajat wajib untuk mandi atau wudu bagi mereka yang tadi melakukan tugas ngurusi jenazah. Sehingga apa hukum mandi ketika orang memandikan jenazah? Statusnya anjuran. Apa hukum wudu bagi mereka yang selesai mengangkat jenazah? Statusnya anjuran dan tidak wajib. Wallahu a'lam. Kita baca perbedaan pendapat ulama terkait hukum mandi bagi mereka yang memandikan jenazah. Dhahaba aktsaru ahli al-ilmi wa minhum Malik wa Ahmad wa Syafi'i ila anna al-ghusla min ghuslil mayyiti mustahabbun wa laisa biwajib. Mayoritas ulama di antara mereka adalah Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa mandi setelah memandikan jenazah itu hukumnya anjuran dan tidak wajib. Lalu mereka mengatakan teks dalil yang tadi kita sebutkan itu tidaklah menunjukkan makna wajib. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa memandikan jenazah atau mandi setelah memandikan jenazah hukumnya wajib. Dan ini pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah pendapat yang diriwayatkan oleh atau dari Ibnu Umar. Namun wallahu alam, insyaallah yang lebih mendekati dalam hal ini adalah hukumnya anjuran dan tidak wajib. Kemudian apa hikmahnya memandikan jenazah? Dianjurkan untuk mandi. Ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Pertama mengatakan karena orang yang memandikan jenazah dia itu banyak bersentuhan dengan mayit. Sementara umumnya orang mati itu membawa apa? Mungkin membawa penyakit, mungkin dia membawa luka yang itu sensitif menular. Karena itulah agar dia lebih bersih dari potensi seperti ini, dari peluang seperti ini, maka disyariatkan untuk mandi seusai memandikan jenazah. Kemudian yang kedua, orang yang memandikan jenazah dia bersentuhan dengan orang yang sudah mati. Dan ketika orang itu bersentuhan dengan orang yang sudah mati, maka bisa jadi itu akan memberikan pengaruh bagi mentalnya. Mungkin muncul rasa cemas, takut, khawatir, dan seterusnya. Karena itulah, agar bisa mengembalikan semangatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensyariatkan agar orang ini mandi pasca memandikan jenazah. Sebagaimana setiap kegiatan yang menyebabkan kita jadi lemah, dalam syariat kita disyariatkan untuk mandi. Contohnya seusai hubungan badan. Seusai hubungan badan makin seger atau makin lemah? Plong. Maksudnya apa? Yang butuh penjelasan nanti tanya beliau ya. Wanita selesai haid, keluar banyak darah, selesai nifas, itu akan membuat dia lebih lemah. Maka untuk mengembalikan kekuatan mentalnya, kekuatan fisiknya, Islam mensyariatkan mandi. Ini penjelasan yang kedua, kenapa ada anjuran mandi seusai memandikan jenazah. Baik, kita ulang ya. Kenapa kita disyariatkan mandi selesai memandikan jenazah? Yang pertama apa tadi? Menghindari penularan penyakit. Yang kedua, untuk mengembalikan kekuatan badan dan mental hamba, sehingga dia lebih semangat, badannya lebih kuat. Ini hikmah yang kedua. Pendapat pertama, ini pendapatnya Al-Khattabi. Kata beliau, kita disyariatkan untuk mandi selesai memandikan jenazah, tujuannya adalah menghindari penularan mayit. Karena itulah yang lebih tepat dalam masalah ini, sekalipun kita nanti juga akan mandi, ketika memandikan jenazah amankan diri kita dengan cara apa? Memakai pakaian yang menutupi badan. Misalnya ya, pakai masker, kemudian sarung tangan, dan semua potensi lubang yang itu bisa memicu terpenularan penyakit kita tutup. Itu akan lebih aman, meskipun nanti kita juga akan mandi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita disyariatkan untuk wudu ketika mengangkat jenazah, dan ini hukumnya anjuran. Bahkan kata Al-Khattabi dan As-San'ani, beliau mengatakan, kami tidak mengetahui adanya ulama yang mengatakan wajibnya wudu setelah mengangkat jenazah. Namun yang ada hanya sifatnya anjuran. Dan wallahu ta'ala alam, karena di sini sifatnya anjuran, berarti mengangkat jenazah itu tidak membatalkan wudu. Dan sering kita jumpai ada jenazah dibawa ke masjid, diangkat ya. Sampai di masjid, yang angkat perlu wudu enggak? Enggak, boleh langsung mensolatkan jenazahnya. Dan itu yang terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Mereka yang angkat jenazah kemudian melaksanakan sholat jenazah itu tidak mengulang wudunya. Wallahu ta'ala alam. Tayyip, ada waktu 2 menit, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Enggak ada. Walhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang apa hukum menyentuh Quran dalam kondisi tidak punya wudu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.